tahdhir min mujalasati ahli al-ahwa wal bid'ah wa mukhalafatihim wal mashy ma'ahum. Hala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين، أعزكم الله، فمسلمين صحرمتي، إخواني طلبة، رحمني ورحمكم الله، kita masih pada bab tentang tahdzir, peringatan para ulama agar jangan bermajlis dengan ahlul ahwa'i wa ahlul bid'ah, yaitu golongan-golongan yang menyimpang dari jalan sunnah, yang hanya mengikuti hawa nafsunya, ahlul ahwa. Sampai kita pada ucapan Hisham ibn Urwah rahimahullahu ta'ala, kana al-Hasan wa ibn Sirin yaqulani, bahwasanya Al-Hasan dan Ibnu Sirin keduanya berkata, la tujalisu ahlal ahwa'i, jangan kalian bermajlis dengan golongan para pengikut hawa nafsu. Wa la tujadiluhum, dan jangan berbantahan dengan mereka. Wa la tasma'u minhum, dan jangan mendengar dari mereka. Demikian dikatakan oleh Hisham bin Urwah menukil ucapan Al-Hasan wa Ibn Sirin rahimahumallah. Demikian riwayat yang dinukil oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat, dan juga Ad-Darimi, dan juga dalam kitab Ahwalul Rijal dan kitab Ibanah, dan juga disebutkan dalam kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Al-Imam Al-Lalikai, dan juga dalam Syu'abul Iman dan Tahdzibul Kamal, dan juga dalam kitab Al-Mizan, Mizanul I'tidal. Khamilin a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati, nukilan ucapan tadi adalah ucapan para ulama yang berbicara tentang sikap ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah. Yani apa sikap mereka terhadap golongan para pengekor hawa nafsu, terhadap mereka-mereka yang hanya mementingkan hawa nafsunya dan mengalahkan sunnah dengan hawa nafsunya sendiri. Kata mereka, la tujalisuhum, jangan bermajlis dengan mereka. Wala tujadiluhum, dan jangan berbantahan dengan mereka. Wala tasma'u minhum, dan jangan mendengar dari mereka. Ikhwan bin a'azakullakum muslimin yang saya hormati, ikhwan talaba rahimana wa rahimakallah, ini manhaj tahdhir, ini adalah manhaj para ulama seluruhnya. Manhaj tahdhir adalah satu ajaran yang diajarkan sejak dari ucapan Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri dan para tabi'it tabi'in dan para ulama selanjutnya dari para imam-imam ahli sunnah. Sehingga bukan ajaran baru, bukan pula manhaj yang dibuat-buat atau dikatakan ini adalah alirannya si fulan atau si fulan. Tidak. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang membicarakan tentang orang-orang yang fi qulubihim zaig. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Nabi membaca ayat ini. Ayat yang maknanya, adapun orang-orang yang di hatinya memiliki penyakit, maka mereka mencari-cari ayat mutasyabihat untuk mencari takwil-takwilnya dan untuk cari fitnah. Qul inna a'udzubikumullah. Setelah membacakan ayat ini, Nabi menyatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, idza ra'aiti alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu in ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, fa ulaa'ika alladziina sammallahu fahdharuuhum in 'umdah." Hadis ini dalam Bukhari, 'umdah sebagai patokan dasar manhaj tahdzir. Bahwa memperingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah, kelompok sesat dan ahlul ahwa, itu didasari hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah, kalau engkau melihat orang-orang yang mencari-cari ayat-ayat yang samar-samar untuk cari fitnahnya, untuk cari takwilnya, maka hati-hati, kata Rasulullah SAW, fahdaruhum, hati-hati dari mereka, hindarilah mereka. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah menyatakan dengan kalimat fahdaru, dari kalimat ihzar, dari kalimat at-tahdzir. Fahdharuhum. Kalau engkau wahai Aisyah melihat orang yang seperti ini, jauhilah mereka. Yang seperti apa? Yang seperti Allah katakan. Yattabi'una ma tashabaha minhu, mencari yang syubhat-syubhat, mencari yang samar-samar maknanya untuk bermain di sana, untuk cari fitnah, cari takwilnya. Dan sudah kita katakan kemarin, kalau orang-orang kafir akan cari-cari ayat enggak? Enggak akan. Mereka enggak akan berdalil dengan ayat. Itu kalau orang kafir. Kalau seorang yang lurus, ahli sunnah, dia memakai ayat dan hadis, apakah cari takwilnya? Tidak. Apakah cari-cari fitnah dengan ayat tadi? Tidak mungkin, karena dia mukmin sadiq. Karena dia ahli sunnah. Berarti siapa? Orang yang yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Siapa kira-kira orang yang mencari-cari ayat yang samar-samar untuk cari fitnah, cari takwilnya? Siapa kira-kira? Orang kafir yang terang-terangan kafir enggak akan berdalil dengan Quran. Orang mukmin yang benar-benar mukmin enggak akan cari-cari fitnah dengan ayat dan hadis. Berarti yang tengah-tengah antara keduanya, yang mengaku muslimin tetapi dia dalam keadaan tidak percaya dengan beberapa akidah-akidah Islam, tidak percaya dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, sehingga dia mencari ayatnya untuk ditakwilkan, untuk diselewengkan maknanya, untuk cari fitnah. Ini yang dikatakan ahlul ahwa. Karena dia ngaku muslimin, sehingga mau mengikuti hawa nafsunya, takut dia akan dikatakan, kamu muslim, kok hanya memuaskan hawa nafsu? Dia akan berkata, oh enggak bisa, saya ini mengikuti Quran. Maka dia cari di Quran. Cari apa? Bukan cari dalil yang hak, bukan. Cari ayat yang kira samar-samar, yang kira-kira bisa diseret untuk mendukung hawa nafsunya. Dia sudah punya pemikiran sesat. Dia sudah pemikiran salah. Dia sudah punya berbagai macam hawa nafsu yang dia pegang. Kemudian cari ayat, ini cocok enggak? Ini cocok enggak? Ini cocok enggak? Kalau enggak ada yang cocok, dan enggak mungkin ada yang cocok, karena enggak mungkin akan sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia cari yang mirip-mirip, yang samar-samar maknanya, kemudian dia berkata, ini yang dimaksud dalam ayat ini, yang saya maksud tadi. Yani, hawa nafsunya. Kira-kira orang ini mengikuti hawa nafsu atau mengikuti ayat? Hah? Orang seperti ini mengikuti hawa nafsu atau mengikuti ayat Al-Quran? Orang yang mengikuti ayat Al-Quran, itu membaca, memahaminya dengan benar dari para ulama salaf, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para imam-imam. Kemudian dia ikuti. Itu yang mengikuti Quran dengan benar. Tetapi orang tadi, ahlul ahwa, dia mengikuti hawa nafsu. Dan menyimpulkan dengan hawa nafsunya, dan dia menyatakan dengan berbagai macam prinsip-prinsip dari hawa nafsunya, baru kemudian cari ayat yang cocok. Atau ayat yang bisa ditarik, disesuaikan dengan hawa nafsunya. Orang ini berarti mengikuti hawa nafsu. Maka dijuluki dengan ahlul ahwa'i. Kadang-kadang dijuluki dengan ahlul dalal, karena sesat. Kadang-kadang disuruki dengan ahlul bid'ah. Kenapa disuruki dengan ahlul bid'ah? Karena pemikiran yang tadi dari hawa nafsunya, pemikiran baru, alias bid'ah. Pemikiran yang tidak pernah dipahami oleh para sahabat, wala tabi'in, wala tabi'it tabi'in. Pemahaman yang tidak pernah dikenal oleh ashab as-sunnah, para ulama ahlu sunnah. Pemahaman yang enggak pernah dikenal oleh salafnya, enggak pernah dikenal dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim. Berarti pemahamannya baru. Dengan kata lain, bid'ah. Baru ditambah-tambahkan dalam agama berarti bid'ah. Maka berapa julukannya? Ahlul ahwa, karena mereka prinsipnya dari hawa nafsu. Kemudian cari ayat dan cari hadis hanya untuk dicocokkan dengan hawa nafsunya. Yang kedua, ahlul dalal, karena dia menyimpang dari jalan yang lurus, maka dia dal, sesat. Dijuluki juga dengan ahlul bid'ah, pemilik kebid'ahan, karena ajaran yang merupakan ucapan hawa nafsunya merupakan ajaran baru, prinsip baru, pemikiran baru yang berarti bid'ah muhdatsah. Ikhwan fillah a'azakumullah thayyib, sikap kita kepada mereka bagaimana? Kata Nabi, fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Bagaimana kata para ulama? La tujalisuhum, jangan bermajlis dengan mereka. Wala tujadiluhum, jangan berbantahan dengan mereka. Wala tasma'u minhum, dan jangan dengar ocehan-ocehan mereka. Demikian pula ucapan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Ra'ani Sa'id ibn Jubair, melihat kepadaku Sa'id ibn Jubair, melihat aku ketika aku duduk. Dengan Talq ibn Habib. Talq rahimahullah. Faqala li alam araka jalasta ila Talq ibn Habib. La tujalisannahu qala Ayyub wa ma syawartahu fi dhalika walakin yahiqu lirrajul muslim idza ra'a man min akhihi syai'an yakrahu an yansahahu. Berkata Ayyub, ra'ani Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair melihat aku, jalastu ila Talq, aku duduk kepada Talq. Faqala li, maka berkata kepadaku, alam araka jalasta ila Talq, tidakkah aku lihat engkau duduk kepada Talq ibn Habib? La tujalisannahu, sungguh jangan sekali-kali kau duduk dengannya. Qala Ayyub, wama syawartuhu bidhalik, walakin yahikul al-rajul muslim idha ra'a min akhihi syai'an yakrahu an yansahahu. Berkata Ayyub, wa ma syawartuhu, aku pun tidak mengajak musyawarah dia fi dalik, dalam masalah itu. Walakin yahiqqu lirrajul muslim, semestinya bagi seorang muslim kalau terlihat pada dirinya sesuatu yang dia tidak sukai, hendaklah dia menasehatinya. Fa'inna a'azakumullah, kalau seorang salah dari kalangan orang yang prinsipnya prinsip sunnah, tetapi dia salah, sebagaimana manusia biasa, dia salah, maka semestinya dinasihati. Tetapi kalau ada seseorang yang prinsipnya sudah salah, dasarnya pemikirannya sudah salah, maka dihindari. Nah, qala Ali ibn Abi Khalid rahimahullah, qultu li Ahmad, ya'ni Ibn Hanbal, inna hadha syaikh. Aku katakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, kata Ali ibn Abi Khalid, aku katakan kepada beliau, inna hadha syaikh, sesungguhnya orang tua ini, ada syaikh di situ yang hadir bersama kami, dan orang itu jari, orang itu tetanggaku, kata beliau. Waqad nahaituhu an rajul wa yuhibbu an yasma qawlaka fihi. Aku sudah melarang dia untuk duduk bersamanya, tetapi orang itu masih ingin mendengar langsung dari engkau wahai imam. An yasma qawlaka fi Haris al-Qasir. Yang dimaksud syekh di sana adalah Haris al-Qasir. Yani Haris al-Muhasibi, yang sudah disinggung dari sebelum-sebelumnya. Haris al-Muhasibi memiliki pemikiran sesat, memiliki pemikiran i'tizal. Yani Mu'tazilah. Bagaimana pendapatmu tentang orang itu, syekh itu? Ini orang tua ini yang bersama saya, sudah aku nasihati dia untuk jangan duduk dengan Haris al-Qasir, yakni Haris al-Muhasibi. Tetapi dia masih ingin mendengarkan ucapan engkau langsung wahai imam. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana pendapatmu? Wa kunta ra'aitani ma'ahu mundu sinina katsira faqulta li la tujalishu. Sedangkan engkau wahai Imam, Imam Ahmad, ketika melihat aku dulu berapa tahun yang lalu duduk sama dia, engkau katakan jangan duduk dengannya. Wa la tukallimuhu, dan jangan berbicara dengannya. Falam ukallimuhu hatta sa'ah, maka aku menurutimu. Aku tidak mengajak bicara dia sampai hari ini, sampai saat ini. Hadhihi sa'ah. Wa hadha asy-syekh yujalisuhu, sedangkan orang tua ini dia duduk bersamanya, bermajlis dengannya. Aku sudah nasihati dia agar jangan duduk bersamanya, tapi dia ingin mendengarkan langsung dari engkau wahai Imam. Fama taqulu fi, maka apa yang kau katakan tentang orang ini? Fara'aitu Ahmad qad ihmarra launuhu, maka kata perawi, aku melihat Imam Ahmad memerah mukanya. Wantafaqat awdajuhu wa ainahu, dan dia telah muncul urat di lehernya dan melotot matanya. Fama wa ma ra'aitu hakadha qat, kata perawi, sungguh aku tidak pernah melihat Imam Ahmad seperti itu marahnya. Terlihat urat lehernya, matanya merah, mukanya juga merah. Tsumma ja'ala yantafid wa yaqul, maka dia bangun sambil mengibaskan pakaiannya, sambil mengatakan zaka fa'ala Allahu bihi ma fa'al, laisa ya'rifu dhalik illa man qad khattarahu wa 'arafahu. Awwayh, zaka la ya'rifu illa man qad khabbarahu wa 'arafahu, zaka jalasahu al-maghazili wa yaqub wa fulan fa akhrajahum ila ra'i jahmin halaku bisababih. Imam Ahmad marah dengan muka yang merah, dengan urat lehernya terlihat, menyatakan orang ini sungguh semoga Allah perlakukan dia sebagaimana mestinya. Dia tidak akan kenal dengannya kecuali orang yang sudah pengalaman dengannya. Tidak akan tahu tentangnya kecuali orang yang telah tahu berita-beritanya. Awaih. Kalimat awaih itu kalimat ungkapan kalau kamu benci pada sesuatu, tidak suka pada sesuatu. Apa kamu katakan? Ih, ya begitu. Hah? Ini bahasa Arabnya awaih. Ya ini semoga dijauhkan. Dzaka la ya'rifuhu illa man qad khabbarahu wa 'arafahu. Orang ini enggak akan tahu tentang orang ini kecuali orang yang telah berpengalaman dengannya, yang telah kenal dengan dia, tahu berita-beritanya. Orang ini pernah ketika Al-Maghazili wa Yaqub wa fulan duduk bersamanya, bermajlis dengannya, ternyata semuanya dikeluarkan dari sunnah kepada pendapatnya Jahm bin Safwan. Jahm adalah Jahm bin Safwan. Halaku bisababih, mereka binasa karena sebab orang ini. Harits al-Qasir, Harits al-Mahasibi. Lihat ikhwan bin na'azakumullah. Disebutkan di sini Imam Ahmad rahimahullah menerangkan bahwa orang ini telah menyebabkan sifulan keluar dari sunnah. Al-Maghazili bermajlis dengan dia, tiba-tiba dia masuk ke dalam pemikiran Jahm bin Safwan, aliran Jahmiyah. Juga Ya'qub, juga fulan dan fulan bermajlis dengan dia, diseret dari sunnah kepada bid'ah. Diseret dari ajaran Nabi kepada ajaran Jahm bin Safwan. Halaku bisababih, berarti mereka binasa dengan sebab duduk bermajlis dengan Harits al-Mahasibi. Awi. Jangan dekati dia, jangan bermajlis dengan dia, jangan berbicara dengan dia, jangan dengarkan ucapan-ucapannya. Qanibdina azakumullah. Demikian ucapan Imam Ahmad terus menerus. Fala faqala lahu syaikh. Sudah nasihati sekian kerasnya oleh Imam Ahmad, si orang tua tadi masih tanya. Berkata kepadanya syaikh, ya Aba Abdillah, yarwil hadith sakinun khashi'un min qisatihi wa min qisatih. Kata orang tua tadi, wahai Aba Abdillah, Aba Abdillah ini kunyahnya Imam Ahmad. Wahai Aba Abdillah, orang ini meriwayatkan hadis, tenang orangnya, khusyuk, bijaksana. Qisatihi wa min qisatih. Diceritakan kisah-kisahnya. Akhlaknya baik, adabnya, sopan santunnya, bagus. Meriwayatkan hadis, orangnya sakin, tenang, khusyuk, khusyuk. Maka Imam Ahmad pun marah. Faghadiba Abu Abdullah, marahlah Abu Abdullah, wa ja'ala yaqul la yaghurruka khusyu'uhu wa linuh. Jangan menipu kamu kelembutannya, jangan menipu kamu kekhusyuannya, khusyuknya dan linuhu, lin kelembutannya. Wa yaqulu aidan, dan berkata pula Imam Ahmad, la taghtaru bitankisi ra'sihi, jangan kamu tertipu dengan tertunduknya kepala dia. Fa'innahu rajulun su, orang ini adalah orang yang jelek. Dzaka la ya'rifu illa man qad khabbarahu, orang ini enggak akan kenal dengannya kecuali orang yang telah pengalaman dengannya dan dengan telah tahu berita-beritanya. La tukallimhu, jangan ajak bicara dia. La karamata lahu, sungguh dia tidak memiliki kehormatan. Kullu man haddatha bi ahadisi Rasulillah wa kana mubtadi'an tujlis ilaihi, apakah setiap orang yang meriwayatkan hadis padahal dia mubtadi', seorang ahlu bid'ah, kemudian engkau berduduk dengannya, bermajlis dengannya? La wala karamah, jangan, sungguh enggak ada kehormatan. Wala na'ma ain, kita jangan menutup mata. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian kata Imam Ahmad. Wa ja'ala yaqul dzaka dzaka, Imam Ahmad terus mengucapkan dzaka dzaka, dia itu dan seterusnya, diceritakan berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya. Jangan tertipu dengan kekhusyuannya. Jangan tertipu dengan lemah lembutnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Benar ucapan Imam Ahmad. Banyak dari kaum muslimin tertipu karena kelembutan seseorang. Karena tawaduknya, jalannya nunduk, enggak pernah ngangkat kepala. Jalannya begitu. Kalau ngomong perlahan, Masya Allah. Pernah saya ketemu orang yang seperti itu. Dan saya betul-betul kagum. Yang dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya sunnah. Lehernya, kumisnya dicukur, baju, kamisnya setengah betis, imamahnya enggak pernah lepas, mukanya putih berseri, jalan selalu tunduk. Tawadhu sederhana, dan dia menyatakan di depan kita semuanya bahwa aku tidak makan kecuali sekali dalam sehari. Barang siapa yang makan lebih dari dua kali sehari, maka dia musrifun. Dan Allah menyatakan kulu wasrabu la tusrifu. Jadi yang makan tiga kali dibilang israf sama dia. Kagum. Ketika berbicara, haddatsana haddatsana haddatsana. Setiap qala haddatsana fulan, diterangkan fulannya oleh dia. Haddatsana fulan wa hadza rawi thiqatun thabit hafizun salih. An fulanin wa fulan aidan thiqatun thabit wa an fulanin, disebutkan sanad-sanadnya. Dan rawi-rawinya diceritakan satu persatu. Wa hadzal hadits sahih ka wuduhi syams, seperti terangnya matahari. Qul inna a'udzubikumullah, alhamdulillah. Kita tidak begitu saja percaya dengan satu orang, kita tanya pada para ulama. Karena ucapannya ada yang aneh dari dia. Apa itu? Ucapan-ucapan tasawuf, ucapan-ucapan sufi. Di antaranya yang terucap dari dia, yang mengerikan. Bahwasanya kita jangan melihat, ini terjemahannya, karena dia berbicara bahasa Arab. Terjemahannya kurang lebih, kita jangan melihat bagaimana mereka meratap di kuburan. Jangan lihat sisi mereka beristighosahnya, meminta dan sebagainya. Tapi kita lihat niat mereka. Apa niat mereka ke kuburan orang-orang saleh? Kecintaan mereka pada orang soleh. Dan kecintaan pada orang soleh adalah bagus. Baik. Demikian pula ucapan si fulan. Yang menyatakan mereka begini dan begitu. Ke kuburan-kuburan mereka. Jangan lihat bagaimana mereka datang ke kuburan. Dan meminta pada kuburan. Jangan. Tapi lihat siapa yang mereka niatkan. Mereka hanya mengambil perantaranya kepada Allah SWT. Kuburiyun dipuji. Dibela oleh dia. Ternyata ketika ditanyakan kepada para ulama, hadzal rajul mubtadi', ahlul bid'ah, sufi khabith, sufi yang jelek. Jangan tertipu dengan ucapannya haddatsana haddatsana, karena ketika dia menyatakan warwatuhu thiqat, rawi-rawinya semuanya thiqah, wal hadis munqati', sedangkan hadisnya munqati'. Khana bin 'Azzaq, lihat. Ini tipuan halus namanya. Apa syarat hadis sahih yang kalian sudah pelajari? Syarat hadis sahih bukan hanya rawi-rawinya thiqah. Iya kan? Rawinya thiqah semuanya, tetapi kalau tidak bersambung, bagaimana hukum hadis? Dhaif. Iya kan? Karena munqati' sanadnya. Rawi yang ini tidak bertemu dengan rawi yang itu. Dilihat dari sejarahnya, dia sudah meninggal pada tahun sekian. Sedangkan rawi yang ini, dia lahir di tahun setelah dia meninggal. Bagaimana bisa ketemu? Maka hadis itu disebut munqati'. Orang tadi ini, yang sufi khabits tadi, berbicara dengan qala haddatsana fulan wa huwa thiqah. An fulanin wa huwa thiqah. An fulanin wa huwa thiqah. Fahadhal hadis ruwatuhu thiqat. Iya. Betul. Tidak bohong dia, rawinya thiqah. Tetapi hadis itu munqati, dia enggak ngomong. Disembunyiin. Mudallis kabir. Tadlis yang mengerikan. Hati-hati. La taghurrannaka khusyu'uhu wa linuh. Jangan menipu kamu kelembutannya. Jangan menipu kamu ketawaduannya. Jangan menipu kamu kalau dia meriwayatkan hadis berarti dia orang yang baik. Ahlu sunnah belum tentu. Ini pentingnya tahdir dari para ulama. Kalau saja saya dan kamu sendiri yang ngukur, ini orang baik, ini orang jelek, ini adalah ahli sunnah dan ini pantas diambil ilmunya, ini enggak pantas, niscaya akan banyak salahnya daripada benarnya. Dikira baik ternyata mubtadi umbal. Dikira jelek ternyata dialah ahli sunnah. Ahli sunnah kadang-kadang melihat sesuatu kebidahan marah. Iya kan? Namanya orang yang cinta pada sunnah, ketika sunnah dilecehkan bagaimana? Marah atau tidak marah? Marah. Maka kamu melihat marahnya, astagfirullah. Ustaz kok marah-marah? Ngamuan ustaznya. Tukang ngamuk. Akhirnya dijauhi. Sedangkan yang satu, lembut. Menyatakan semua baik. Ya enggak salah. Yang begitu pun, ya sesungguhnya itu masih bagus. Kalau ini Ustaz, ya aliran itu juga masih memiliki faedah-faedah dan memiliki kebaikan-kebaikan. Kalau yang sana Ustaz, oh yang sana juga, ya walaupun punya kesalahan sedikit, tapi mereka memiliki hasanat, memiliki sekian kebaikan-kebaikan. Gak ada yang disalahkan seluruh aliran. Aliran apapun ditanyakan, semuanya baik. Orang awam akan menilai, nah ini baru Ustaz yang bijak. Ini baru dai yang bijak. Padahal ini orang na'udzubillah penjahat besar. Kenapa penjahat besar? Kaum muslimin dibiarkan untuk tertipu oleh Syiah. Dibiarkan tertipu oleh Jahmiyah. Dibiarkan tertipu oleh Mu'tazilah. Dibiarkan tertipu oleh Sufiyah. Dibiarkan tertipu oleh segala macam aliran-aliran sesat. Bayangkan. Apa bukan penjahat orang seperti ini? Bagaimana kalau Mu'tazilah? Ya Mu'tazilah juga baik. Bagaimana kalau Jahmiyah? Ya Jahmiyah juga baik. Bagaimana kalau khawarij, para teroris, ya para teroris juga orang yang semangat, Masya Allah. Mereka orang-orang baik. Baik semua. Ini bukan bijak namanya. Ini orang yang plin-plan, orang yang tidak punya pendirian, yang bijak sana, bijak situ, bijak sono, bijak kemana-mana. Kesemua aliran bijak. Ini bukan baik. Ini berarti orang yang jahat. Maka Imam Ahmad menyatakan kepada Syekh tadi, la taghtharru. Jangan kamu tertipu dengan tunduk-tunduknya kepala. Jangan tertipu kamu dengan gaya solehnya seakan-akan paling soleh. Seperti Ibnu Hayy sedang sholat. Ada sahabat, ada seorang ulama Ats-Tsauri melihat Ibnu Hayy ini sedang sholat. Ibnu Hayy ini khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Sedang sholat dengan gaya yang khusyuk sekali. Maka enggak mau dia duduk di dekatnya. Dia ambil sendalnya, pindah tempat sambil menyatakan khusyu'un nifaq. A'udzubillah min khusyu'in nifaq. Sungguh aku berlindung kepada Allah dari khusyuk yang dibuat-buat. Munafik. Ditinggal. Kenapa demikian? Seorang imam ahlu sunnah tidak suka melihat seorang mubtadi umbal yang sok-sok alim, sok-sok khusyuk sholatnya. Enggak tertipu mereka. Karena tahu ini mubtadi umbal, ini ahlul bid'ah yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Maka dia mengatakan ini khusyu'un nifaq. Masalah kemunafikan itu kan urusan hati. Kok imam tadi tahu dari mana? Qanifirina azakullah, tahunya dari mana kira-kira? Dari bukti-bukti yang ada pada dirinya. Kalau khusyuknya benar, orang yang sholatnya khusyuknya benar, Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang salat? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sedangkan orang ini Ibnu Hayy, dalam keadaan dia salatnya khusyuk kelihatannya. Tetapi apakah kemungkarannya dia tinggalkan? Tidak. Dia tetap menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, mengkafir-kafirkan mereka, memerangi para ulama, memerangi para sahabat, mencerca para ulama dan para sahabat. Ini semua munkarat azimah, kemungkaran-kemungkaran besar. Maka khusyuknya kamu dalam salat itu kadzab. Khusyu'un nifaq. A'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Yang terakhir dalam bab ini adalah ucapan Ibn Abi Zamanain rahimahullah. Wa lam yazal ahlu sunnati ya'ibuna ahlal ahwa'il mudhillah. Dan terus menerus ahlu sunnah sepanjang masa mereka mencerca, menjelekkan para pengikut hawa nafsu, ahlul ahwa'i al-mudhillah, yang sesat. Wa yanhauna an mujalasatihim, dan mereka terus melarang untuk bermajlis dengan mereka. Wa yukhawwifuna fitnatahum, dan terus para ulama memperingatkan dari bahaya fitnah mereka. Yukhawwifuhum, menakut-nakuti umat, memberitakan agar hati-hati dari fitnahnya mereka. Wa yukhbiruna bikhalaqihim, dan memberitakan tentang akhlak mereka dan sikap mereka, perbuatan mereka. Wala yarawna dhalika ghibatan lahum, dan mereka tidak berpendapat bahwa itu ghibah. Wala ta'nan alaihim, dan itu tidak dianggap sebagai ta'nan alaihim. Ini bukan ta'nan alaihim, bukan ghibatan alaihim, tapi ini namanya bayanul waqi', memberitakan tentang kenyataan. Ada penipu, mau menipu saudaramu. Kira-kira yang baik, kita diam atau kita peringatkan saudara kita? Hah? Kalau ada penipu yang sedang menipu saudaramu, dan kamu tahu kalau dia penipu, apakah kamu diam atau memberitahu saudaramu, hati-hati dia penipu? Yang baik yang mana? Yang baik adalah diam. Biarkan, jangan jelekkan orang, jangan riba. Kalau kamu nyatakan ini adalah penipu, kamu riba, dosa, begitu. Itu sufi khabith, itu penjahat besar. Orang yang baik, yang saleh, menginginkan agar saudaranya jangan tertimpa apa yang pernah menimpa dia. Agar jangan sampai tertimpa kejelekan, sebagaimana dia pernah tertipu dulu. Maka akan dikatakan, wahai saudaraku, hati-hati, ini orang penipu. Saya pernah ditipu, si fulan pernah jadi korbannya. Jangan percaya sama dia. Khana bin na'azakumullah, saudara kamu selamat. Tapi kan si penipu tadi jadi jatuh kehormatannya. Disalahkan gak kita? Kenapa disalahkan? Kalau dia jatuh kehormatannya, bukan karena kita memberitakan, tapi karena perbuatan rendah dia yang dia lakukan. Yaitu penipuan-penipuan. Itu yang menyebabkan dia jadi jatuh dan rendah. Terkenal penipuannya. Qanuna a'zakumullah kaum muslimin sahurati. Ini masalah dunia, keuntungan kerugian dunia. Bayangkan kalau penipunya penipu agama, mengatakan ini ajaran Islam, padahal yang disampaikannya bukan ajaran Nabi sama sekali. Penipu atau bukan penipu? Penipu. Ini ajaran Islam kata Syiah Rafidhah, padahal itu ajaran bikinan Khomeini. Alirannya aliran Khomeiniyah. Ini ajaran Islam, bukan itu ajaran dari ajaran jahiliyah. Penipu atau bukan penipu? Menyatakan bahwa meratapi kematian Hussein dengan memukul-mukul badannya, melukai dirinya, dengan merobek-robek pakaiannya, menjambak-jambak rambutnya, itu adalah amal saleh kata Syiah Rafidhah. Mereka rayakan kematian Hussein dengan menyakiti dirinya, dengan meratapi. Ini adalah ajaran Islam. Apa kita katakan? Kadzdzab. Penipu kamu. Wallah, Rasulullah SAW sudah menyatakan beberapa perkara min jahiliyah. Ada 4 perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang kalian masih belum tinggalkan, kata Nabi. Di antaranya adalah meratapi mayit. Ajaran jahiliyah yang kata Nabi itu adalah jahiliyah, ajaran kebodohan, diajarkan oleh Syiah dan dikasih label ajaran Islam. Penipu atau bukan penipu? Penipu besar. Kadzabun asyir. Kadzabun asyir. Pendusta lagi jahat. Ikhwan ibn a'azakumullah, tayyib ini penipu. Yang tadi juga penipu. Yang menipu kamu tentang harta dunia, penipu. Yang menipu dalam masalah ajaran Islam ini tadi, dari kalangan Syiah juga penipu. Tayyib. Jahat mana penipu yang tadi dengan penipu yang ini? Penipu yang pertama tadi membicarakan tentang urusan-urusan dunia, sehingga dia dapat keuntungan harta dunia dan kamu dirugikan harta dunianya. Sedangkan penipu yang sekarang ini yang kita bahas, penipu agama. Dia menyatakan ini Islam, padahal itu ajaran mereka sendiri. Bahkan ajaran jahiliyah dibungkus dengan keislaman. Meratapi mayit ajaran jahiliyah. Merobek-robek pakaian, meratapi mayit ajaran jahiliyah. Memelukai dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, juga ajaran jahiliyah. Menjambak-jambak rambutnya untuk meratapi kematian seseorang, juga jahiliyah. Bagaimana mungkin dikatakan Islam? Ini penipu besar yang lebih jahat, lebih kejam daripada penipu yang tadi. Karena korbannya bukan hanya korban-korban harta dunia, tetapi korbannya adalah agama. Kalau korbannya agama, ruginya bukan hanya di dunia, ruginya terus sampai hari kiamat. Sekian banyak tertipu, maka mereka rugi di dunia karena tertipu. Di akhirat mereka diazab khalidina fiha, karena mereka mengkafirkan para sahabat, karena mereka menentang Quran, mereka tidak percaya pada hadis Nabi, mereka menyatakan Quran itu yang kamu pegang hanya sepertiganya, berarti enggak percaya bahwa Quran tadi sudah lengkap. Kafir atau tidak kafir? Kafir. Pengikutnya yang tertipu ikut kafir bersamanya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ruginya bukan hanya dunia, tetapi ruginya dunia dan akhirat khalidina fiha abada. Apakah bukan penipu besar? Apakah kalau kita bicarakan di mimbar berarti kita ghibah? Bodoh amat. Itu kebodohan yang sangat. Imam Nawawi rahimahullah, tokoh ulama dari madhab Syafi'iyah, juga menyatakan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kekecualian dari ghibah. 6 perkara yang dikecualikan dari ghibah. Berarti ghibah itu haram. Kecuali 6 perkara yang dibolehkan untuk memberitahu ciri-ciri. Kalau tidak dikenal kecuali dengan itu, si fulan masih belum kenal, nama itu banyak, si fulan yang pincang atau si fulan al-a'ma yang buta, atau si fulan yang pengkor dan sebagainya, ini untuk mengenali. Kalau tidak ada cara lain untuk mengenali kecuali itu, maka ini diperbolehkan. Yang kedua, mustaftin, orang yang minta fatwa. Wahai syekh, bagaimana hukumnya bapak saya? Ya bingung syekhnya. Lah bapak kamu kenapa? Aduh takut ghibah. Bagaimana? Ya enggak bisa. Harus sampaikan, bapak saya itu berbuat begini. Bagaimana pendapatmu? Ini adalah dibenarkan atau tidak dibenarkan? Terpaksa harus diceritakan kisahnya. Seorang yang minta fatwa harus menceritakan kejadiannya bagaimana supaya disebut fatwanya. Yang ketiga, untuk mutadzallim. Mutadzallim itu orang yang terdolimi, lapor. Apakah lapor ke gurunya, atau lapor ke pengadilan, atau ke polisi? Anu pak polisi, saya didolimi. Polisi fulan. Diapain kamu? Anu dia berbuat kepada saya. Anu, berbuat apa? Aduh, saya takut ghibah pak polisi. Begitu. Goblok dia. Kalau kamu mau melaporkan kamu didolimi, ya harus disampaikan supaya jelas orang ini benar-benar berbuat seperti itu dan dihukumi dengan hukum yang setimpal. Ini boleh. Dan juga untuk menasehati seseorang. Si fulan berbuat salah. Berbuat jelek. Kamu nasehati gak bisa. Waduh, ini harus ada orang lain yang menasehati. Siapa ya? Musyrik. Ya Ami, si fulan itu suka begini-begini, tolong nasihati dia. Ghibah atau bukan ghibah? Ghibah yang diperbolehkan. Ghibah yang diperbolehkan. Atau kalau tanya Ustaz, si fulan begini-begini, tolong nasihati dia. Yang berikutnya, dari ghibah yang diperbolehkan, adalah sesuatu, seorang yang mujahir bil fisqah, maka tidak mengapa diceritakan kejelekannya. Mujahir adalah orang yang terang-terangan dengan kefasikan. Dia berbuat fasik dan terang-terangan. Tidak sembunyi-sembunyi. Maka kamu cerita, kamu gak cerita, memang sudah terkenal. Itu tidak mengapa. tadi untuk minta dinasehati kan? Hati-hati jangan disamakan. Yang terakhir ini untuk menasihati orang. Kalau tadi untuk minta agar dia dinasehati, sekarang untuk menasehati orang. Ini saya akhirkan karena berkaitan dengan kita. Menasehati seseorang. Ini kamu misalnya akan berhubungan dagang dengan si fulan. Saya tahu si fulan itu tidak amanah. Boleh apa enggak boleh untuk memperingatkan? Berarti yang terakhir ini yang tahdzir, memperingatkan dari bahaya orang tersebut. Jangan mau kerja sama bisnis dengan dia. Jangan. Orang ini kurang amanah. Terbukti begini, begini, begini, begini. Itu bukan ghibah. Dan yang terakhir ini banyak riwayat-riwayatnya. Bahkan Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang wanita, ya Rasulullah, aku dilamar oleh si fulan dan si fulan. Bagaimana pendapatmu? Nabi menjawab, amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu, wa amma Abu Jahm fala yada asahu an atiqihi. Inkihi Usamah, inkihi Usamah. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang sahih, dalam kitab-kitab sahih. Kata Nabi kepada wanita tadi, adapun Muawiyah miskin, enggak punya harta. Adapun Abu Jahm, maka dia la yada asahu an atiqihi, enggak pernah meletakkan atau menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Begini terus siap untuk mukul. Yang kata Syekh Rabi di antara makna-maknanya adalah darrabun lin nisa, tukang memukul perempuan. Ini sering memukul istrinya. Fala yada asaku an atiqihi. Ghibah atau bukan ghibah? Berani kalian menyatakan bahwa Nabi ghibah? Tidak. Ini nasihati wanita tadi agar menikahi yang pas buat dia. Adapun Muawiyah begini, adapun Abu Jahm begitu. Maka nikahi Usama. Inkihi Usama, ikini Usama. Itu bukan ghibah. Ini yang terakhir. Maka kalau ada seorang yang tanya pada kamu, bagaimana mau nikah dengan si fulana? Nah, si fulana dilamar oleh si fulan. Kamu kan laki-laki. Si fulan juga laki-laki yang akan melamar si fulana tadi. Ditanya, ini ada yang melamar anak saya, teman kamu yang lamarnya si fulan. Nah, bagaimana? Orangnya baik atau enggak baik? Hah? Kalau ternyata, kalau baik alhamdulillah baik. Kalau ternyata orang ini punya kekurangan yang berbahaya, perlu disampaikan atau tidak perlu disampaikan? Perlu. Seperti Nabi menyatakan fasu'lukun la mala lahu. Ghibah atau bukan ghibah? Bukan ghibah. Ini tahdzir, peringatan agar tidak terkena bahaya orang ini. Oh, jangan-jangan. Itu orang punya kelemahan. Begini ya. Ini untuk kamu saja. Artinya untuk orang lain enggak perlu. Tetapi kamu yang anaknya dilamar harus tahu. Orang ini punya kekurangan begini, begini, begini. Enam. Khun ibn a'azakumullah. Termasuk yang terakhir adalah rawi-rawi hadis. Dia meriwayatkan hadis. Ternyata orang itu kadzab. Disampaikan atau enggak disampaikan? Ya disampaikan. Maka para ulama ahli hadis menyatakan, fulan kadzab. Itu bukan ghibah. Artinya jangan terima hadisnya, dia kadzab, dusta. Fulan wadda', tukang memalsu hadis. Ya harus disampaikan. Sehingga para ulama ahli hadis ketika membicarakan masalah ini, mereka mengatakan, hayya bina najlis naghtab sa'ah. Mari kita berghibah sesaat. Hayya bina naghtab sa'ah. Hayya, mari kita berghibah sesaat. Loh, kok berghibah? Iya, ghibah yang boleh. Ghibah yang jaiz. Ghibah yang diperbolehkan. Yaitu bicara tentang rawi. Rawi fulan dhaif, rawi fulan thiqah, rawi fulan tidak terpercaya, rawi fulan lemah hafalannya. Ini kan membicarakan orang toh? Bicarakan orang bukan? Kalau kita berprinsip seperti prinsip sufi, enggak mau membicarakan orang, bagaimana kira-kira hadis-hadis kita? Campur dhaif sama sahih, ya kan? Akan bingung kita ini hadis bagaimana kedudukannya? Kenapa setiap rawi dikatakan jangan dibicarakan ghibahnya, kejelekannya enggak boleh, ghibah haram. Kata sufi, ahlus sunnah, ahlul hadis itu tukang ghibah. Di mana mereka bermajlis mesti membicarakan kejelekan orang katanya. Yani membanggakan diri mereka tidak pernah berbuat ghibah. Ternyata akibatnya ahli sunnah mendapatkan hadis-hadis yang sahih, sedangkan ahlul bidah tadi mendapatkan hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, yang ini yang itu, akhirnya sesat mereka. Gara-gara takut ghibah. Udahlah, kita enggak usah bicarakan rawi-rawi. Semua hadis juga bagus. Semua hadis juga bagus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya mereka sesat karena tertipu dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis yang ternyata dibikin oleh si fulan dan si fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.